Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan kembali membaca tafsir As-Sa'di, dan kita telah memulai membaca pada juz yang ke-30, yaitu pada tafsir surat Amma atau An-Naba. Dan terakhir kita telah selesai membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Disebutkan di situ firman Allah Subhanahu wa taala ayat 1 sampai 5 tentang orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun." Perkara apa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini saling bertanya-tanya? Itu anin naba'il 'adzim, yaitu tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih di dalamnya, yaitu mereka berselisih tentang hari kebangkitan. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat, mendustakan hari kebangkitan, kemudian Allah setelahnya menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan hari kiamat, Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Disebutkan bahwasanya ini merupakan sebuah tanbih atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka dengan kenikmatan yang sangat besar, dengan kenikmatan yang sangat banyak, kemudian mereka mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan melalui rasulnya. Ini adalah dari pertemuan kita yang terakhir pada pekan yang kemarin. Kemudian yang selanjutnya kita baca ayat yang ke-17 sampai ke-30. Qala ta'ala, inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan atau hari kebangkitan waktunya telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan terjadinya hari kiamat, akan tetapi Allah menyembunyikan kapan terjadinya. Terjadinya hari kiamat, yaitu sebagai bentuk di situ ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan kapan hari tersebut terjadi. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari di mana sangkakala ditiup dan kamu datang berbondong-bondong. Kadang permisalan di dalam ayat yang lain seperti al-jarad, seperti belalang yang berterbangan, berhamburan. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibuka langit maka terdapat pintu-pintu padanya. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan diperjalankan gunung-gunung. Disebutkan di dalam ayat yang lain seperti marusahab, yaitu seperti berjalannya awan, begitu cepatnya. Gunung-gunung itu diperjalankan pada hari kiamat sehingga seperti Fata Morgana. Inna jahannam kanat mirsada, sesungguhnya di neraka jahannam itu ada satu tempat. Itu tempat untuk mengintai, mengawasi keadaan orang-orang kafir. Littaghina ma'aba, dan neraka jahannam ini adalah tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di dalamnya, yaitu tinggal di neraka jahannam dalam waktu berabad-abad yang sangat lama. Disebutkan di sini ahqaba itu adalah jama' dari hiqbun atau al-hiqbu, yaitu bilangan yang menunjukkan 80 tahun. Disebutkan bahwasanya 80 tahun dan setiap tahun ada 360 hari. Dan dalam satu harinya itu seperti 1000 tahun. Dan ini adalah hitungan, bukan hitungan tahun di dunia. Itu hitungan di akhirat. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lain, mereka ini kekal di dalam neraka. Sebagaimana hadis yang menunjukkan, yaitu ketika ahlul jannah telah berada di dalamnya dan ahlul nar berada di dalamnya, maka didatangkanlah al-maut. Maut didatangkan dalam bentuk al-kibas. Itu dalam bentuk seekor domba. Maka penduduk surga mengenali bahwasanya itu ada al-maut, dan penduduk neraka juga mengenali ma'ruf di antara mereka itu adalah al-maut, maka kemudian disembelihlah al-maut. Dan kemudian diserukan, ya ahlal jannah khuludun wala mauta, wahai ahlul jannah, wahai penduduk surga, kekalah, tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar khuludun wala mauta, wahai penduduk neraka, kekalah, tidak ada lagi kematian. Maka bergembiralah penduduk surga dan menangislah, bertambah keputusasaan penduduk neraka, karena tidak ada lagi yang bisa mengeluarkan mereka. Tidak ada lagi kematian. Kekal mereka di dalam neraka. Maut telah disembelih. La yadzukuna fiha barada wala syaraba. Dan mereka di dalamnya, yaitu di dalam an-nar, tidak merasakan kesejukan dan tidak pula bisa mereka untuk minum. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lainnya, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Dan ketika mereka meminta pertolongan, yaitu penduduk neraka, mereka meminta minum, maka yang didapatkan mereka adalah kal muhli yashwil wujuh, yaitu seperti besi yang mendidih, yang ketika mereka meminum minuman tersebut, hancurlah kulit-kulit mereka, bahkan terputuslah usus-usus mereka. Illa hamiman wa ghasaqa, kecuali air yang panas atau air yang mendidih dan nanah penduduk ahli neraka yang mendidih. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan bagi mereka. Kenapa mereka mendapatkan balasan seperti ini? Maka disebutkan di dalam ayat selanjutnya, innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka ini orang-orang yang mendapatkan balasan seperti ini, mereka tidak menginginkan adanya yaumul hisab, mereka mendustakan adanya yaumul hisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat kami. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu tercatat dalam satu kitab, yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan tercatat di dalam sebuah kitab. Sehingga dikatakan oleh orang-orang kafir ketika ditunjukkan kitab tersebut pada hari kiamat, Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina ma fihi. Maka tatkala kitab tersebut diletakkan, maka kamu akan melihat orang-orang al-mujrim, orang-orang yang melakukan dosa, mereka ketakutan dengan apa yang ada di dalamnya. Wa yaquluna, mereka mengatakan, ya wailatana, wahai celakalah kami, ma li hadzal kitab, kitab apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, di dalam kitab ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali telah ditulis. Wa wajadu amilu hadira, maka apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan ketika di dunia hadir pada saat itu, tidak ada yang luput satupun. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan setiap apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan ketika dunia ada di dalam kitab tersebut, tanpa ketika hari kiamat, yang mungkin kita melakukan hari ini aja sudah lupa apa yang kita lakukan, maka pada hari kiamat akan nampak semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apakah itu amalan kebaikan ataupun amalan kemaksiatan, maka akan ditampakkan. Wajadu ma'amilu hadira, apa yang mereka dahulu, mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan dahulu. Dan disebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma faratna fil kitabi min syai. Jadi Allah tidak alfa, Allah tidak lupa, tidak luput untuk menulis semua apa yang terjadi di dalam kitab. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, kami tidak akan menambah kecuali azab. Ini adalah azab bagi penduduk neraka. Tidak akan berhenti azab mereka, bahkan bertambah semakin keras. Maka ketika penduduk neraka berkata kepada Malik, yaitu penjaga neraka, wanadau ya Malik, wahai Malik, wahai penjaga neraka, liyaqdha alaina rabbuk, maka bunuh sajalah kami, bunuhlah kami oleh Rabbmu. Karena mereka sudah putus asa, tidak tahan dengan siksa yang diberikan ketika di neraka. Maka apa yang dikatakan, qalu innakum makithun, sesungguhnya kalian tuh akan tinggal di sini selama-lamanya, tinggal di dalam neraka. Kemudian qala rahimahullah ta'ala, dzakara ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat di atas apa yang terjadi pada hari kiamat. Alladhi yatasa'alu anhul mukadzibun, yang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah saling bertanya tentangnya, yaitu tentang yaumul qiyamah. Wayajhaduhu al-mu'anidun, dan mengingkari orang-orang yang keras kepala, annahu yaumun 'adzim, bahwasanya itu adalah hari yang agung, hari yang dahsyat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka mengira bahwasanya mereka ini tidak akan dibangkitkan? Maka disebutkan bahwasanya yaumul qiyamah adalah hari yang sangat dahsyat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah kegoncangan yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha, yaitu hari di mana kamu melihat, tadhhalu kullu murdi'atin amma ardaat, yaitu wanita-wanita yang menyusui lupa dengan bayi-bayi mereka. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang mengandung, wanita tersebut melahirkan bayi-bayi yang dikandung disebabkan terjadinya hari kiamat. Wa tarannasu sukara, dan kalian melihat manusia itu sempoyongan seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, akan tetapi mereka tidaklah mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi adab Allah Subhanahu wa taala sangatlah dahsyat. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking dahsyatnya perkara tersebut, para nabi alaihi salam, mereka ketika didatangi oleh orang-orang yang meminta syafaat kecuali nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan nafsi. Sudah sekarang adalah masing-masing. Setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Sampai disebutkan kondisi orang-orang saat itu, hufatan uratan ghurlan, mereka tidak memakai alas kaki, bertelanjang, tidak memakai pakaian, dan tidak dihitan. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tidak akan saling melihat di antara orang-orang tersebut disebabkan keadaan pada saat itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-amru yauma idzin ashad min an yanzura ba'dhum ba'dhan, perkara hari ini sangat dahsyat daripada seseorang melihat dengan satu yang lainnya. Ini adalah keadaan pada hari kiamat nanti yang para nabi alaihi salam pun mereka merasa takut. Mereka mengatakan nafsi-nafsi. Sekarang masing-masing. Ini adalah keadaan yang digambarkan di dalam sebagian hadis, juga di dalam sebagian ayat Al-Qur'anul Karim. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal jannata wa na'udzu bika minan nar. Annahu yaumun 'adzim, bahwasanya hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi, hari di mana seseorang itu lari dari temannya, tidak ingat lagi sudah dengan bapaknya, wa ummihi wa abihi, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, tidak ingat lagi sudah dengan istri dan anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap diri, setiap orang pada saat itu sibuk dengan urusannya, tidak ingat lagi anak dengan bapaknya, anak kepada ibunya, tidak ingat lagi dengan saudaranya. Wa annallaha ja'alahu miqata, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-yaumun azim tersebut sebagai sesuatu yang sudah ditentukan, lil khalqi, yaitu untuk manusia, untuk seluruh makhluk. Yanfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, hari di mana ditiupkan sangkakala dan kamu datang dengan berbondong-bondong. Wa yajri fihi minaz-za'azi wal-qalaqil, yang di dalamnya, yaitu pada hari kiamat tersebut, terjadi kegoncangan, wal-qalaqil, dan kengerian, mayushaibu lahu al-walid, saking dahsyatnya hari kiamat, rambut anak-anak langsung beruban. Watanzi'u lahu al-qulub, dan hati-hati manusia menjadi pecah disebabkan dahsyatnya hari tersebut. Watasirul jibal, dan diperjalankan atau dijalankan gunung-gunung, hatta takunu kal haba'il mabthuth, sehingga gunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Wa tashaqqaqu as-sama'i hatta takunu abwaban, dan terbelah langit sampai hingga seperti, karena terbelahnya seperti adanya pintu-pintu pada langit tersebut. Wa yafsilullahu bainal khalaik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan di antara makhluk bihukmihi, dengan hukumnya, alladzi la yajur, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun pada hari itu. Fala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Wa tuqadun nar jahannam allati arsadaha Allahu wa'adahu lit-taghina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka jahannam yang di dalamnya terdapat tempat untuk mengintai dan disiapkan untuk orang-orang yang melampaui batas. Wa ja'alaha masalahum wa ma'aba, dan Allah jadikan untuk mereka, yaitu neraka jahanam, dijadikan untuk orang-orang kafir sebagai tempat untuk beristirahat, sebagai tempat untuk kembali. Akan tetapi mereka tidak akan pernah bisa beristirahat karena siksaan azab yang ditimpakan mereka akan semakin bertambah. Ketika minum kalmuhli yashwil wujuh, mereka meminum besi-besi yang mendidih, minuman-minuman ahlun nar, hancur kulit mereka, maka bukan berarti selesai siksaan yang mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama nadijat juluduhum," maka tatkala kulit-kulit mereka ini hancur, "baddalnahum juludan ghairaha," maka Allah Subhanahu wa taala mengganti kulit-kulit yang hancur tadi dengan kulit yang baru. Liyadzuku adab, agar mereka ini merasakan adab yang mereka dahulu dustakan ketika berada di dunia. Wa annahum yalbasuna fiha ahqaba katsiratun, dan mereka berada di dalamnya, berada di dalam neraka berabad-abad lamanya, yaitu tidak akan putus, sudah abadan, khuludun wala mauta, kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian. Begitu juga dengan ahlul jannah, ya ahlul jannah khuludun la mauta, wahai penduduk surga, kekallah di dalamnya, yaitu kekallah di dalam surga, tidak ada lagi kematian karena mal maut sudah disembelih. Walhikbu ala ma qalahu kathirun minal mufassirina samanuna sanah, dan alhikbu ini sebagaimana yang disebutkan oleh mufassirin, orang-orang yaitu para mufassirin menafsirkan bahwasanya alhikbu ini adalah samanuna sanah, 80 tahun disebutkan, 80 tahun setiap tahunnya terdiri dari 360 hari, dan setiap harinya sama dengan 1000 tahun di neraka. Dan setiap 1000 tahun samanuna sanah ini selesai, maka datang lagi samanuna sanah yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu taala, maka tidak bisa dibayangkan siksaan yang tidak terputus, iya. Kalau di dunia ada akhirnya, tapi ketika di akhirat, ketika ahlun nar sudah di annar, ahlul jannah di jannah, tidak ada lagi yang bisa untuk memutus siksaan tersebut. Wahum idza waraduha, dan mereka jika memasuki, yaitu memasuki al-jahannam, la yadzukuna fiha baradaw wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan, mereka tidak bisa minum. Ai la ma yabrudu juluduhum, yaitu tidak ada yang bisa membuat kulit-kulit mereka ini dingin, panas sudah. Mereka meminum minuman cairan yang bisa membuat mereka, kulit-kulit mereka hancur, usus-usus mereka terputus. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in, dan ketika mereka meminta minum, maka mereka diberi minum kalmuhli yashwil wujuh, yaitu dengan cairan seperti besi mendidih yang membuat hancur muka, terputus usus-usus mereka. Dan ketika hancur maka diganti lagi dengan yang baru. Kullama nadijat juluduhum badalnaha atau badalnahum juludan ghairaha, diganti dengan yang baru, kulit yang mereka hancur tadi diganti lagi dengan yang baru, terus seperti itu. Liyadzukul adzab, agar mereka ini merasakan adzab dari Allah Subhanahu wa taala yang dulu mereka dustakan. Wala ma yadfa'u dham'ahum, dan juga mereka ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk menghilangkan rasa haus mereka. Illa hamiman, kecuali hamim, ay ma'an haron, yaitu air yang panas. Yashwi wujuhahum, yang air tersebut membakar, mematangkan wajah-wajah mereka. Wa yaqta'u am'a'ahum, dan memutus usus-usus mereka. Wa ghasaqan, wa huwa sadidin ahlin nar, yaitu nanah-nanah dari penduduk neraka. Alladhi huwa fi ghayatin natan, yang baunya ini benar-benar sangat luar biasa. Bahkan disebutkan bahwasanya jika satu penduduk ahlun nar dia hadir di dunia ini, maka hancur seluruh dunia ini disebabkan dahsyatnya siksa yang mereka dapatkan. Akan tetapi apabila dihadirkan satu bidadari surga di dunia ini, maka akan menerangi seluruh dunia dan isinya. Wakarohatil madzak, dan rasa yang sangat tidak enak, yang tidak mengenakan, yaitu ghasaq tadi, yaitu pada bau yang sangat benar-benar menyengat dan rasa yang tidak enak. Wa inna mastahaqqu hadhil uqubati al-fadhi'ati jazaan lahum, sesungguhnya mereka ini mendapatkan hukuman-hukuman seperti ini, azab seperti ini, siksaan-siksaan yang mengerikan seperti ini adalah jazaan lahum, sebagai balasan bagi mereka. Wa wafaqan ala ma amilu minal a'mali al-musilatu ilaihim, yaitu sebagai balasan apa terhadap apa yang telah mereka kerjakan dari amal-amal yang menyebabkan mereka mendapatkan siksaan tersebut. Lan lam yadhlim humullahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Walakin zalamu anfusahum, akan tetapi mereka menzalimi diri-diri mereka. Walihadza dzakaru a'malahum, dan oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan mereka. Allati istahaqqu biha hadzal jaza, yang karenanya mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut, yaitu nanti disebutkan oleh di ayat selanjutnya, menjadi mereka ini berhak untuk mendapatkan siksaan-siksaan seperti ini disebabkan amalan-amalan mereka ketika di dunia. Innahum kanu la yarjuna hisaba, apa amalan yang mengantarkan mereka mendapatkan azab seperti ini, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka ini tidak menginginkan al-hisab, yaitu perhitungan, dan mereka mendustakan adanya hari yaumul hisab. Ay la yu'minuna bil ba'tsi, yaitu mereka ini tidak mengimani hari kiamat, tidak mengimani hari kebangkitan. Wa la yu'minuna anna Allah yujazi al-khalqi bil khairi wa syarr, dan mereka ini tidak beriman kalau Allah ini akan membalas makhluk yang mereka melakukan kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan, dan orang yang melakukan kejelekan maka akan Allah balas dengan kejelekan pula. Falidzalika ahmalu al-amalu lil akhirah, Dan ini disebabkan mereka, yaitu orang-orang kafir tadi, menyia-nyiakan amalan untuk akhirat. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Jadi setelah mereka pertama innahum la yarjuna hisaba, maka sebab yang kedua adalah wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadzdzabu biha takdziban wadihan sharihan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pendustaan yang sangat jelas. Waja'athumul bayyinat fa'aniduha. Maka tatkala datang kepada mereka penjelasan, maka mereka berpaling dari penjelasan tersebut. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, min qalil wa katsir, baik ataupun banyak, sedikit ataupun banyak, maka akan ada, akan tercatat kebaikan ataupun kejelekan. Ahsaha, ahsainahu kitaba, maka akan ada di dalam kitab tersebut. Yang mungkin manusia ketika di dunia sudah lupa apa yang mereka kerjakan, maka pada hari kiamat akan ditunjukkan apa yang ketika apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Ay katabnahu, yaitu tertulis di dalamnya, fi lauhil mahfud, yaitu di dalam al-lauhul mahfud. Fala yakhsha al-mujrimuna, maka jangan takut orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan. Anna azabnahum bidhunubi lam ya'maluha, maka jangan takut orang-orang yang al-mujrim ini kalau Allah akan mengazab mereka. Jangan takut mereka diazab dengan disebabkan apa yang tidak mereka kerjakan. Wala yahsabu annahu yadhi'u min a'malihim syai'un, dan jangan mengira mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan amalan-amalan mereka. Maka orang kafir ketika mereka berderma atau mendermakan hartanya, maka akan mereka akan dibalas ketika di dunia. Allah akan menjaganya atau aku menjaganya ataupun memberikan tambahan harta kepadanya. Ayun saminha misqala dzarrah, atau akan dilupakan amalan, atau jangan takut amalan-amalan mereka dilupakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, dan diletakkan kitab, maka kamu akan melihat orang-orang al-mujrim, orang-orang yang melakukan dosa, mushfiqina, mereka takut, mimma fihi, apa yang ada di dalam kitab tersebut. Wa yaquluna, mereka mengatakan, ya wailatana, aduhai celakalah kami, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak luput darinya sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang besar. Illa ahsaha, kecuali telah tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia, apa yang mereka amalkan ketika di dunia hadir pada saat itu. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan rabb kalian tidak akan menzalimi salah seorang dari kalian. Maka faman wajada falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, faman wajada khairan falyahmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsah, maka barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan di dalam kitab tersebut, maka jangan salahkan yang lainnya, salahkan diri kita sendiri, apa yang telah kita kerjakan ketika di dunia. Maka di dunia ini adalah tempat untuk bermuhasabah, untuk melihat amalan-amalan apa yang sudah kita kerjakan, perkara-perkara apa yang sudah kita kerjakan, kemaksiatan-kemaksiatan apa yang sudah kita kerjakan, maka di dunia ini adalah tempatnya untuk bermuhasabah, bukan di akhirat. Karena tidak berguna lagi penyesalan seseorang ketika di akhirat. Tidak berguna lagi hisab pada dirinya pada saat itu. Maka ketika disinilah seorang seharusnya melakukan muhasabah, menghitung amalan-amalannya, melihat apa yang telah dia kerjakan ketika di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah, lihatlah apa yang telah kamu kerjakan untuk hari esok, agar kita tidak menyesal di kemudian hari sebagai menyesalnya orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, termasuk di dalam ayat ini. Fadruku, maka rasakanlah, ayyuhal mukadzibun, hadzal adzabal alima wa hizya daima. Maka wahai orang-orang yang mendustakan, azab ini, yang azab yang sangat pedih ini, wal hizya daim, dan mereka akan mendapatkan kehinaan selamanya. Falan nazidakum illa adzaba, dan kami tidak akan menambah kecuali adzab. Wa kullu waqtin wa hinin yazdadu adzabahum, maka setiap waktu bertambah adzab kepada mereka. Wa nadau ya Malik, mereka menyeru kepada Malik penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, maka bunuhlah kami saja, bunuhlah kami oleh Rabbmu. Mereka sudah putus asa, merasakan azab yang tidak berkeputusan, terus azab yang mereka rasakan semakin dahsyat. Wa hadhihi al-ayatu ashaddal ayat fi shiddati adhabi ahli an-nar, dan ayat-ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kerasnya atau pedihnya siksa bagi ahli neraka. Ajaranallahu minha, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.